إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini naltaqi marratan ukhra, kita bertemu dalam bahasan atau dalam kajian bahasa Arab yang senantiasa kita ikuti insyaallah, kajian yang merupakan min ahamid durus, termasuk pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari karena ini merupakan miftah lil ulum syar'iyyah, kunci daripada mempelajari ilmu syariat, itu agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahasan kita yaitu sudah masuk kepada at-tadribul khamis insyaallah, yaitu latihan yang kelima. Wa hadha at-tadrib yata'allaqu bil qa'idah wa hiya al-fi'lu al-mabni lil majhul, yaitu fi'il mabni lil majhul, kata atau fi'il lebih dekatnya dalam bahasa kita adalah kata atau kalimat pasif, ya, kalimat pasif yaitu kata yang diawali oleh di mana pelakunya atau fa'ilnya tidak disebutkan, itu di dalam konteks bahasa Arab. Berbeda ya akhil karima, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebutkan pelakunya. Iya, terkadang disebutkan pelakunya, saya dipukul oleh si fulan, kan gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu pelakunya tidak disebutkan, maka dikatakan majhul, al-mabni lil majhul. Minggu atau dua pekan beberapa pekan yang lalu pada syarahna hadil kaidah, kita telah jelaskan kaidah ini, baik itu kaidah terkait dengan fi'il madhi lil majhul secara umum maupun kaidah yang terkait dengan fi'lul mudhari' al-mabni al-majhul. Ada baiknya kita ulang sedikit supaya pelajaran ini bisa nyambung. Fi'il madhi lil-majhul yaitu yudammu awwaluhu wa kusira aw yuksaru ma qabla akhirih. Yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Yaitu didammahkan huruf awalnya dan dikasrahkan sebelum huruf akhir. Ini kaidah umum. Yeah. Contoh, daraba, duriba, fataha, futiha, rawa, ruwiya, diriwayatkan. Rawa, ruwiya, haka, hukiya, wa hakadha. Adapun fi'il mudhari, yaitu sebagaimana sini juga disebutkan yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih, didammahkan huruf akhir, afwan, didammahkan huruf awal dan difathahkan huruf sebelum huruf akhir. Yadribu yudrabu, yaktubu yuktabu, yaftahu yuftahu. Jadi ya yaqra membaca, yuqra dibaca, yaftah membuka, yuftah dibuka, dan begitulah selanjutnya. Baik, al-an nanzur ila tadribul khamis fi safha al-thalitha wa thalathin, latihan yang kelima pada halaman yang ke-33. perintahnya atau instruksinya adalah ibnil af'al al-atiyata lil majhul. Ibnil af'al al-atiyata lil majhul. Jadikan fi'il-fi'il berikut ini, fi'il itu kata kerja, jadikan kata kerja berikut ini mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Selanjutnya pengarang ini mengatakan lahidh, perhatikan kata beliau, annal fi'lal mudari'al mabniyya lil majhuli yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih, yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih, nahu yaktubu yuktabu. Nah, instruksinya adalah kita diperintahkan untuk memperhatikan lahir. Lahir ay unzur jayidan ini. Perhatikan dengan baik. Annal fi'lal mudari'a, bahwa fi'il mudari' yaitu kata kerja bentuk sedang berlangsung. Nah, al-mabniyya lil majhul, mabni lil majhul, yudammu awaluhu. Di sini dijelaskan kaidahnya, yudammu awaluhu, didhammahkan awalnya, arti huruf awalnya didhammahkan, wa yuftahu ma qabla akhirih, dan difathahkan huruf sebelum huruf akhirnya. Nahu contoh, yaktubu ini mabni lil ma'lum, artinya menulis. Kalau arti ditulis itu katakan majhul, yuktabu, yu dhamma awal, sebelah akhir ada huruf ta, yukta, yuftah, difatakan, yuktabu. Jadi, yadribu, yudrabu. Yansuru, menolong, yunsaru. Baik, begitulah selanjutnya. Baik, ana atrab min ikhwanul mushtarikin wal musyahidin wal mustami'in. Kami minta kepada para peserta, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, bisa menjawab permintaan dalam buku ini sekaligus latihan sejauh mana pemahaman kita terhadap kaidah yang sudah kita pelajari fil usbu'il madhi pada minggu yang lalu. Tayyib ana util fursa lil fadli akh, untuk berikan kesempatan pada para peserta. Baik, nah, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berlatih bersama kami dalam latihan membuat fi'il majhul ini. Silakan 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon pertama. Ya, halo. Baik, silakan, halo. Ya, untuk pendengar maupun pemirsa Roja dapat juga bertanya melalui pesan singkat 0813177765543. Ya, mungkin dapat dicontohkan terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Latihannya. Baik, ana atil madha? Misal fil jumlah ini. Misal fil jumlah. Baik, yaktubu. Ini sudah dalam bentuk jumlah. Ia tubuh al-waladu ad-dars. Yaktubu al-waladu ad-darsa. Baik, fadli akhul karim, ma makna hadha? Terjem. Naam. Anak itu sedang menulis pelajaran. Baik. Sedang ini fi'il mudhari. Jadi anak itu sedang menulis pelajaran. Mana arti itunya? Al. Itu berarti tertentu. Alif lam ini dikatakan ma'rifah, artinya anak yang dimaksud oleh yang berbicara, ya. Jadi anaknya sudah maklum, ya. Jadi yaktubul waladu darsa. Jadi anak itu sedang menulis pelajaran. Ini dikatakan kalimat apa? Mabni lil ma'lum. Bentuk kerjanya adalah mabni lil ma'lum. Dalam bahasa kita lebih kurang kalimat aktif. Kalimat aktif, ya. Nah, sekarang dijadikan kalimat pasif. Jadi pelajaran ditulis. Nah, pelakunya tidak disebutkan. Ini dalam kaedah bahasa Arabnya. Bagaimana sekarang? Ubah dulu fiilnya. Ini fiil mabni ma'lum. Ubah dulu fiilnya kepada majhul. Kita lihat ai fiil ini fiil apa? Fiil mudhari. Ma alamatuh? Apa tandanya? Ya. Nah, harfu ya. Min hurufil mudhara'ah. Huruf mudhara' itu huruf menunjukkan bahwa itu fiil mudhari, yaitu ya. Ada berapa tandanya? Anaitu. Arba'. Ya, anaitu hamzah nun ya ta. Singkatnya anait. Baik. Nah, apa kaedahnya? Ini kaedah umum. Dhamma awaluh. Kita tulis di sini. Dhamma awal. Ini dhamma awal. Thumma? Yuftah. Yuftah. Qabla akhir. Ma qabla akhir. Aina qabla akhir? Ta. Hada akhir ba. Wa qabla akhir ta. Ta. Hada yuftah. Idhan sara eh? Sara yuktabu. Nah. Apa arti yuktabu? Ditulis. Ditulis. Sedang ditulis. Arti sedang karena ini fi'il mudhari. Nah. Fa'ilnya di sini enggak disebutkan lagi. Kalau gitu apa yang menempati tempat fa'il ini? Ini dia. Objek. Penderita. Maf'ul bih. Dalam kaedah nahunya. Maf'ul bih. Yang hukumnya mansub, tanda nasabnya sini fathah. Nah, sekarang posisi dia menempati tempat fa'il. Setelah fi'il, langsung menempati tempat fa'il. Itu yang disebut apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, kalau ini fa'il. Ini fa'il. Ini naibul fa'il. Dari mana? Maf'ul bi. Ad darsu. Nah, apa hukumnya? Yu'ta hukmu hukma hukmal fa'il. Al-fa'il. Yu'ta hukmu hukma maf al-fa'il. Nah, diberikan hukum naif fa'il ada hukum fa'il. Ma hukum al-fa'il? Marfu. Idzan ad-darsu. Ad-dars. Hakadha. Wa idza kana naib idza kana fa'il muannas fi'il muannas. وكذلك إذا كان نائب الفاعل مؤنث فالفعل مؤنث. طيب مثال آخر. يقرأ. يقرأ الأب. المجلة العربية. المجلة العربية الإسلامية مثلا. ها ما شاء الله هذه تعبير طويل. ها طيب يقرأ الأب المجلة العربية الإسلامية. ترجمي أخي الكريم. Seorang bapak sedang membaca majalah majalah Arab Islami. Islami. Jayib. Majalah Arab Islami. Ya. Ya, seorang ayah atau seorang bapak sedang membaca majalah Arab yang Islami. Baik, sekarang ini kalimat maklum membaca. Sekarang dibaca. Dibaca. Baik, bagaimana? Sekarang kita lihat ini, apa kedudukan ini? Ma hukmul al-ab? Fa'il. Jayid, pelaku. Al-majallah maf'ul bih. Al-maf'ul bih. Maf'ul bih, objek. Taib, al-arabiyah na'at. Na'at, aw sifah. Sifah. Taib, al-islamiyah na'at. Na'at kathalika. Izan, hadha na'at awal wa hadha na'at asani. Ada dua na'at sini. Ta'addudun nu'ut. Na'atnya ta'addud. Mana ta'addud? Antum senyum-senyum. Itu ta'addud. Kalau dengar-dengar ta'addud, Masya Allah. Muskilat syabab. Tidak selama ta'adud diartikan poligami ya. Baik. Jadi lebih dari satu na'adnya. Lebih dari satu ya. Sebagaimana antum, isi antum lebih dari satu. Baik. Yaqra'ul abul majallatal arabiyatal islamiyata. Nah. Nah sekarang ini yaqra'u. Yaqra'u ini fi'il mudhari' lil ma'lum. Membaca. Sekarang dijadikan majhul. Dibaca. Nah. Ya, sekarang ubah dulu ini. Fi'ilnya diubah dulu. Mal qaidah? Dhammu awaluhu. Dhammu. Au yudhammu awaluhu. Aina awal? Ya. Ya. Ah. Yuk. Naam. Yukra'u. Baik. Hada yukra'u. Thumma. Tiba maqabla akhir. Iftahu maqabla akhir. Ada maqabla akhir. Ra. Yukra. Kalau itu apa? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena memang dia dia apa? Fathah. Fathah. Yukra. Kemudian apa lagi? Berarti fa'ilnya ada? Tidak disebutkan fa'il. Dibuang fa'ilnya. Aina fa'il? Al-ab. Baik, kalau gitu menempati ini apa? Tempat fa'il apa yang menempati? Maf'ul bih. Mana maf'ul bih-nya? Al-majallah. Al-majallah. Nah, inilah yang menempati. Maf'ul bih. Namanya na'ibul fa'il. Na'ib pengganti. Al-fa'il pelaku. Baik, jadi na'ib itu wakil ya. Wakil pada fa'il. Masya Allah. Baik, kita tahu bahwa bahwa hukum fa'il bagaimana? Marfu. Kalau gitu apa? Naibul fa'il juga marfu. Kerana naib fa'il harus diberikan hukum fa'il. Marfu. Al-majallatu. Kelas? Baik. Nanggur. Majallah mudhakar mu'annas? Mu'annas. Ma'aluk tuta'nis? Ta marbuta. Baik, idza kana naibul fa'il mu'annasan fal fi'lu la bud an yakuna mu'annasan. Fi'il mesti mu'annas. Aina fi'il? Huna. Idzan kayfa naqul yuqra aw tuqra? Tuqra. Tuqra. Ah, bit ta. Alamatu at-ta'nis lil fi'il mudhari' at-ta fil awwal. Tanda fi'il mudhari' untuk mu'annas ta di awal. Kalau fi'il madhi ta fil akhir, ta sakina di akhir. Darabat, katabat, jalasat. Hada fi'il madhi. Qara'at, majhul, quri'at. Katabat, kutibat. Fahimtum? Baik. Thumma tuqra'ul majallatu. Baik. Baki na'at. Kifa na'at? Na'at yatba al-man'ut. An-na'tu yatba'u al-man'ut. Ayn al-man'ut? Al-majalla. Hadhi majalla man'ut. Au mausuf. Arti mausuf? Yang diterangkan sifatnya. Yang diterangkan sifatnya. Ini na'at rabiyah, ini kata sifat. Itu majalah apa? Kena majalah banyak. Biar jelas, karena tujuan na'at adalah menjelaskan yang disifati. Majalah Arabia, majalah Indonesia, majalah Inggris dan sebagainya. Nah, ini majalah Al-Arabiyah. Idzan tuqra'ul majallatul Arabiyyatu. Nggur. Arabiyyatu, unzur, marfu, marfu. Terus, selanjutnya, kadhalika, at-na'tu thari, al-islamiyyatu. Tuqra'ul majallatul arabiyyatul islamiyyatu. Terjem? Telah dibaca sedang. Nah. Sedang dibaca majalah Arab Islami. Iya. Yeah. Jadi majalah sedang dibaca majalah Arab Islami atau majalah Arab Islami sedang dibaca. Itu bahasa kita boleh diputar ya. Iya, tapi yang jelas maksudnya sama. Baik, fadhal ya. Nah, muntil fursah. Baik, ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada. Pada latihan kelima ini ada beberapa fi'il mudhari maklum. Silakan Anda dapat merubahnya ke fi'il mudhari majhul. Kami tunggu 0218236543. Sudah ada masuk mungkin? Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Ahlan wasalam. Tafadhali ya Ummu Ahsan. Naam Ustaz. Naam. Ya, naam tafadhali. Yashrabu Ustaz. Yashrabu. Yashrabu. Yashrabu aliyu al-asira. Al-asira, masyaallah. Taib, la bas. Naam. Dhaif al-jumla fi, la bas. Taib. Yushrabul asiru. Masya Allah. Mumtaz ini. Nah, sudah bikin jumlah langsung ini, kalimat langsung. Baik, jayid. Jadi yushrabul aliyul asira. Yushrabul asiru. Ahsan. Baik, ya'bud. Ya'budu. Ya'budu muslimuna rabbahum. Saya apa kata? Ya'budu ana as'ana afan ya Ummu Ahsan, ana as'al badr ikhwah hunak. Na'am. Ana urid an amtahin badr ikhwah al-mawjudin fi hadhihi al-idha'ah. Baik, ma ra'yuk ya akhul karim? Qalat ya'budu al-muslimuna rabbahum. Hadha at'ab. Na'am. Hakadha qultiha ya Ummu Ahsan? Na'am ustaz. Na'am. Naam, ya'budul muslimuna rabbahum. Ha? Naam ustaz. Sahih? Ya'budu, jadi yu'badu rabbuhum. Ya'budul muslimuna rabbahum. Jayid. Idzan sahih. Ya'budul muslimuna rabbahum. Hadha fa'il ma'al tarfi? الواو لأنه جماع مذكر سالم ربهم مفعول به طيب آه. إجانب مجهول يعبدوا ربهم يا ما شاء الله يعبدوا ربهم صحيح يعبدوا ربهم صحيح ما شاء الله يكفي أستاذ يكفي بارك الله فيك ممتاز لي Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Ahsan yang sudah bergabung dan mencoba untuk berlatih bersama kami. Di belakang Ummu Ahsan 0218236543. Silakan. Ya, halo. Ya, naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Nurholis di Ternate, Maluku Utara. Baik, Bapak. Eh, nah, ahlan wasalam. Iya, ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya ini belajar nahu, cuman nggak bisa ini Pak Ustadz. Caranya bagaimana? Oh gitu, iya iya. Sudah ya. Berapa lama? Ya antara 2 tahun sampai 3 tahun Pak Ustaz, tapi enggak masuk-masuk gitu Pak Ustaz. Enggak masuk-masuknya. Pintunya tertutup gitu. Tapi belajarnya di mana ini? Belajarnya di mana? Pintu selalu terbuka Pak Ustaz. Ya insyaallah. Naam. Tapi dulu belajarnya di madrasah Pak Ustaz. Madrasah tingkat apa? Terus di kayak madrasah biasa Ustaz. Iya ya. Sudah berapa lama ditinggalkan madrasahnya? Ya, 10 tahunan itu Pak Ustaz. 10 tahun. Iya, masyaallah. Iya. Iya. Terus setelah itu tapi saya punya bukunya nih Pak Ustaz. Iya ya, apa bukunya? Ya, terus kepenginnya belajar sendiri cuman kan enggak, sini kan enggak ada ustadznya. Iya. Ya. Terus kepengin tahu caranya biar cepat masuklah Pak Ustadz. Oh iya, itu bukunya berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab? Bahasa Indonesia Pak Ustadz. Bahasa Indonesia ya. Iya. Baik, cukup? Cukup, Bapak Nurkolis? Ya, cukup. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Iya. Ya, terima kasih, Bapak, yang sudah bergabung. Baik, Ustaz. Baik. Masya Allah, itu satu juhud ya. Insya Allah, Allah akan berikan ganjaran yang terbaik, balasan yang terbaik. Sekecil apapun usaha, ilmu yang baik dipelajari, sekalipun belum dapat, Allah sudah catat itu. Karena itu adalah amal kebaikan. Melakukan amal kebaikan dengan niat saja sudah Allah berikan apa? Catatan yang pahala yang terbaik. Apalagi kalau dilakukan sekalipun tidak paham-paham. Iya. Jadi tidak perlu Bapak Nurkholis berputus asa dan bersedih. Insyaallah pertama sekali adalah niatkan dalam tu ilmu ini ikhlas lillahi taala. Murnikan niat. Hanya semata-mata untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa meminta kepada Allah, agar Allah mudahkan kita untuk menerima dan mempelajari ilmu syar'i. Tanpa bantu Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak bisa berapa-apa. Ya. Dan doa itu sangat penting. Bisa saja nanti Allah memberikan jalan. Jalan bagi kita dan jalan yang bisa memudahkan kita untuk mempelajari. Dan itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya, inilah doa itu yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan menjadi hamba yang sombong. Kerana tidak sedikit orang yang punya ilmu membanggakan keilmuannya, merasa dia sudah pintar, merasa dia sudah hebat, kan gitu. Nah, ini termasuk sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa itulah menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Bisa Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin ilmu kita barangkali mungkin sudah luas menurut ukuran orang lain, kan gitu. Tapi kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah merasakan bahwa ilmu kita ini luas. Nah, wama utitu minal ilmi illa qalila. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kalian ilmu itu hanya sedikit. Qalil, yang sedikit itulah, disitulah semua ilmu yang sedikit itu. Coba, berapa miliar manusia mengambil ilmu yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, itu berbagi-bagi ilmu. Nah, jadi Allah katakan sedikit, pantaskah kita menyombongkan diri? Salah satu bentuk menyombong diri adalah tanpa disadari adalah tidak mau berdoa Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya anjurkan kepada Pak Nurkholis, senantiasalah minta doa Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan untuk kita mempelajari ilmu nahwu ini, salah satu ilmu yang dianjurkan dalam Islam untuk dipelajari, ya. Ya, memang berbicara tentang mempelajari ilmu itu memang harus ada yang menuntun. Itulah guru ya, guru. Ya. Toh kalau seandainya di situ tidak ada guru yang mumpuni atau paling tidak guru yang pas-pasan, itu juga tidak menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu dengan orang tersebut. Yang disampaikan adalah sesuai dengan kemampuannya, ya, tidak melebihi daripada kemampuannya sehingga nanti bisa menyesatkan, ya. Dan yang belajar pun tidak terlalu banyak menuntut kepada guru yang di mana dia belajar, sementara gurunya tidak begitu luas dalam pengetahuannya, hanya pas-pasan sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Nah, di samping itu coba juga memperbanyak membaca, ya, sesuai bahasa yang kita kuasai. Apalagi ilmu nahwu ini juga sudah ada buku-buku yang dikarang dalam bahasa Indonesia, dan itu cukup membantu untuk memahami ilmu tersebut. Nah, di samping ikuti terus siaran Roja di mana bahasa Arab di situ akan dijelaskan grammar, termasuk sudah ada jilid kedua ya, yeah. Nah, dengan Ustaz kita Hamzah Abbas hafizahullah taala, setiap hari Kamis ya, yeah, malam Jumat. Nah, ini untuk termasuk pemula, silakan Pak Nur Khalis mengikuti hari Kamis malam Jumat bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Memang untuk jilid ketiga ini sudah agak sedikit tinggi. Ini terutama diharapkan bagi yang sudah pernah mengikuti dari awal atau dari jilid kedua, atau memang belum pernah mengikuti kitab ini tapi sudah pernah belajar dan ada basic-basicnya. Tapi juga tidak salah kalau yang belum pernah juga bisa mengikuti. Yang penting apa? Mungkin ada yang nyantol kan gitu. Satu saja kaidah yang nyantol itu masya Allah sudah merupakan suatu kenikmat yang Allah berikan. Baik, fadhil ya. Nah, kita lanjutkan. Jazakallahu khair atas nasihatnya. Semoga Bapak Nur Khalis dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk soalnya kita masih berlatih untuk membuat fiil mudhari majhul. Silakan bagi Anda 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Dumain. Ahlan wa sahlan. Bapak mungkin dapat dikasihkan terlebih dahulu radio ataupun televisi monitornya, dapat mendengarkan percakapan kami melalui telepon genggam Anda, Pak. Ya. Baik, silakan. Ini nak menanya kepada Pak Ustaz ini. Bertanya, ya. Amalkan sunnah yang betul yang macam mana, Ustaz? Pertanyaan bukan seputar bahasa Arab, Pak ya? Iya, Bapak. Iya. Baik. Mungkin pertanyaan kami pending ataupun kami undur terlebih dahulu. Karena kajian kita ini kajian bahasa Arab, sehingga supaya tidak keluar dari kajian kita, ya diharapkan pertanyaannya lebih mengarah kepada kajian yang sedang kita kaji. Ya, insya Allah pertanyaan itu bisa juga dilontarkan kepada asatidzah yang senantiasa menyampaikan ilmu syar'i, Al-Quran dan hadis dan perkataan sahabat, masya Allah, dan para asatidzah insya Allah siap untuk memberikan ilmu yang terbaik kepada pemirsa dan para pendengar Radio Roja. Baik, fadhil ya. Baik, untuk Bapak Main mungkin dapat bergabung pada kajian-kajian Islam yang lainnya. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami yang lainnya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ummu siapa, di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah. Barakallahu fikum. Wa iyyak. Naam. Ustaz, dari kata qata'a yaqta'u. Naam. Nah, Ustaz, yaqta'u Aisyatu az-Zahrata. Yaqta'u Aisyatu az-Zahrata. Coba sebelum saya menjawab lebih lanjut, atau coba koreksi kembali. Salah isim itunya, Ustaz. Apa? Kira-kira itu salah. Itu untuk bukan untuk muannas apa, Ustaz. Coba itu juga Aisyah bagaimana? Bisa Ustaz. Boleh ya. Apa-apa. Taib. Taqta'u Aisyatu az-Zahrata. Nah, taqta'u. Aisyatu az-Zahrata. Memang harus lebih jeli, ya. Ustaz. Iya, taib. Limadha bita fil awal? Li'annahu ism fa'il muannas. Ustaz. La nakul li'annahu, li'annal fa'il muannas. Naam, li'annal fa'ila muannasun. Karena fa'ilnya muannas. Nah, Ustaz. Idzan taqta'u Aisyatu az-Zahrata. Nah, tapi kalau fa'ilnya mudzakkar? Yaqta'u Muhammadun az-Zahrata. Naam, yaqta'u Muhammadun az-Zahrata. Yaqta'u al-waladu az-Zahrata. Naam, Ustaz. Tahwiliha ila al-jumlah al-mabniyah lil-majhulah. Mabni fi'il mudhari', Ustaz. Naam. Tuqta'u az-Zahratu. Tuqta'u az-Zahratu. Nah, kenapa pakai ta juga lagi? Karena naibul fa'ilnya muannas. Naibul fa'ilnya muannas. Jayid, az-Zahratu. Naam. Ahsan. Taib. Naam. Yas'alu talibatud darsa. Yas'alu talibu darsa. Naam. Yas'alu talibu darsa. Naam. Baik. Yas'alu talibu ad-darsa. Ad-darsa apa artinya? Pelajar itu bertanya tentang pelajaran. Siswa itu. Nah, yas'alu. Nah, kalau bertanya, iya kan? Tentu yang ditanya itu siapa? Bukan pelajaran tempat bertanya. Pelajar. Kalau itu apa? Kalau yas'alu talibud darsa, itu murid bertanya kepada pelajaran. Kepada pelajaran enggak bisa menjawab. Murid bertanya. Iya. Hah? Ani darsa pakai. Iya. Siapa yang ditanya? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Idzan kaifa naqul? Yas'alu talibul mudarris mudarrisa. Naam. Ad-darsa. Harus pakai an. Sa'ala an. Ani darsa. Ani darsi. Ani darsi. Jadi, nah, Ustaz. Lah, apa? Naam. Yas'alu. Tapi ana atu hal anti tushahidin tilfas aw la la Ustaz. Tayib, ana atu awalan afana. Nah, di lil musyahidin ini untuk para pemirsa. Iya. Hada masyaallah. Yas'al. Yas'alu. Naam. Yas'alu at-talibu. Talibu. Al-mudarrisa. An sa'ala an iddar darsi. Si, enggak bisa langsung. Enggak bisa yas'alu talibul mudarris ad-darsa. Hadza khata. Sa'ala an. Amma yatasaalun. Ha, amma. Dalam bentuk pertanyaannya. Jadi an. Iya. Jadi yas'alu talibul mudarris an iddarsi. Apa artinya tadi? Siswa itu sedang bertanya kepada guru tentang pelajaran. Tentang pelajaran. Baik, sekarang ini yas'alu dijadikan dalam bentuk mabni lil majhul. Mal qaidah? Yudhammu awaluhu wa yuftahu qabla akhir. Ma qabla akhir. Wa yuftahu ma. Perhatikan itu ma itu kedudukan dalam kalimat itu. Maka ketika kita menyebutkan satu kaedah, itu grammarnya harus juga tepat. Yes, nah, yudhammu awalu. Limadha lu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Yudhammu. Kata-kata yudhammu itu sudah majhul ya. Majhul. Yudhammu awaluhu. Didhammahkan awalnya. Wa yuftahu. Dan difatahkan. Apa difatahkan? Mana naib fa'ilnya? Ma. Wa yuftahu ma qabla akhirihi. Sesuatu sebelum akhir. Ma artinya huruf. Itu huruf sebelum akhir. Kalau gitu bagaimana? Yus alud darsu. Naam. Mana? Yus alud darsu ya ni? Yus alud mudaris. Hah? Yus'alu darsu. Kaif? Kaif, limadha yus'alu darsu? Ah. Ini sebagai naibul fa'il ya Ustaz. Nah, mana naib fa'ilnya? Mudarisan al-mudaris ya Ustaz ya. Ah? Afwan. Tadi kan Mana? Tadi mana maf'ul binya? Maf'ulun binya al-mudaris Ustaz. Al-mudarris. Nah, ini dijadikan naibul fa'il. Naam. Kaifa naqul? Yus'alul mudarrisu an. Yus'alul mudarrisu. Mudarrisu, mudarrisa menjadi mudarrisu. Naam. Baru apa? An? An-darsi. Ini enggak berubah. An-darsi. Yang berubah adalah al-mudarris maf'ulnya. Naibul fa'ilnya aja Ustaz ya. Iya, menjadi naibul fa'il. Yus'alul mudarrisu an-darsi. Nah. Taib. Taib. Hasan. Cukup Ustaz. Terserah anti, cukup mau tambah lagi silakan. Satu lagi nih Ustaz. Kalau saya kasih makan nambah enggak? Mau. Mau nambah. Taib. Tafadhali. Taib. Bana yabni. Bana yabni. Naam. Naam. Ayyabni al-muslimun al-madrasata. Masya Allah. Yabniya, kenapa mesti ya? Nah, yabniya, kenapa dia fathah? Kenapa dia fathah, mansub di situ? Yabniya. Kan tadinya kan bana yabni itu dengan mukadara Ustaz ya? Enggak, saya tanya ada fathahnya itu. Enggak ada tandanya Ustaz. Ngapa tandanya? Enggak ada tanda maksudnya apa itu? Tidak ada harokat ya maksudnya sukun. Oh, kalau enggak ada harokat? Ya, jadi kasrah apa fathah Ustaz? Enggak ianya. Kenapa mansub? Apakah ada huruf yang menasabkan? Tidak ada huruf. Enggak ada. Enggak ada amil nasab kan? Tidak ada Ustaz. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazam. Mm-mm. Berarti fi'il itu apa? Marfu kan? Baik. Jadi bagaimana baca ya bani, bukan ya bani ya? Jadi ya bani muslim. Ya bani ya, asalnya ya baniyu. Ya baniyu. Dan fi'il mafu' kan ya baniyu kan? Cuma harakat dhammahnya apa? Muqaddara. Okay. Tidak dinampakkan. Baik, lahza ana aktub. Nah. Ya bani. Ini asalnya ya baniyu. Taib mada? Ya benil mu? Ya benil muslimun al madrasata. Taib, ya benil muslimun al madrasata. Al madrasata. Nah asalnya ya baniyu kan fi'il ini kan fi'il marfu. Ya. Dari mana tahu marfu? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Nah. Misrul lan walam la tujad, so? Enggak ada di amil nasab wala amil jazam. Gitu apa? Hukumnya marfu, ya baniyu. Tapi bolehkah baca ya baniyu? Hah? Bolehkah? Bukan masalah boleh enggak bolehnya. Karena di sini tidak ada hukum halal haram. Hah? Sahih am khata? Itu saja, benar atau salah. Kalau dibaca ya baniyu hadza khata. Ya kan salah bacaan ini ya, Ustaz ya. Hah? Tidak boleh bertemu dua sukun. Mana dua sukun di situ? Hah? Enggak. Jadi yabni ya Ustaz ya. Ini tidak boleh didommahkan. Artinya kalau dommahkan khata. Nah. Kenapa salah? Karena fi'il ini adalah fi'il mu'tal akhir ya. Dia kalau berdomma itu thiqal. Itu thiqal? Berat. Berat. Kalau baca keberatan itu. Thaqil. Thiqal. Nah. Karena berat maka dhammahnya muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Sama dengan isim manqus. Kan ini kan sudah kita pelajari isim manqus. Apa contoh isim manqus? Al-qadhi. Sa? Al-qadhi. Huruf akhirnya ya, sa? Hal naqra al-qadhiyu? Hal naqra al-qadiyu? La. La naqra al-qadiyu. Al-qadi. Dibaca al-qadi, tidak dibaca al-qadiyu. Limadha? Li'annahu thaqil. Karena berat. Nah. Tapi kalau dia fathah, itu enggak berat. Al-qadiyah. Itu fathah. Nah, sekarang di sini, apa yang menyebabkan dia fathah? Enggak ada. Nah. Tidak ada yang menasabkan. Kalau itu apa? Hukum aslinya adalah hukum asal marfu. Nah, kena mubtada kita bikin kalimat al-qadi adilun. Ini mubtada marfu. Enggak bisa baca al-qadiyu. Kenapa? Berat, saqil. Kalau itu bagaimana supaya enggak berat? Udah enggak usah dibaca dhammahnya. Itu dikatakan dhammah muqaddara. Aina al-ya? Kenapa ditakdirkan di situ? Ditetapkan dhammah situ? Kenapa enggak diucapkan? Lithiqal. Kena berat. Wa kadzalika huna. في الفعل المضارع المؤتل يائي يا بني لا نقول يا بني نقول يا بني المسلمون langsung baca يا بني المسلمون jadi يا بني فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء على الياء لماذا مقدرة Mana'a min zuhuriha ats-tsiqalu. Berat, tsiqal. Kenapa berat? Maka tidak dinampakkan dan tidak ditutur katakan. Jadi ya banil muslimun al-madrasata. Baik. Al-an? Naj'al. Hadha fi'il mabni lil majhul. كيف نقول؟ Tubna'ul madrasatu. Ha? Tubna'ul. Kena ada u-nya, kenapa? Di mana tak ada u-nya? Ada lagi. Ha? Kenapa ada tubna'ul? Kalau tubna'ul berarti hamzah di akhir. Ayo, tahu. Nah, Ustaz. Jadi tubna'ul madrasatu, Ustaz. Ha? Tubna tetap dengan alif maksurah itu, Ustaz, ya? Iya, tubna. Oh, gitu. Bukan sekarang alif. Dia menjadi apa? Tidak lagi ya. Bentuk sama. Bentuknya sama. Cuma di sini enggak dititikkan. Jadi apa dia? Alif. Alif. Alif maksurah. Alif maksurah sahih, alif maksurah. Min aina arafnahu annaha alif qablaha fathah. Fathah. Nunnya fathah. Karena kaidahnya dhum yudhamu awwaluhu wa yuftah ma qabla akhir. Yuftahu ma qabla akhir. Qabla akhir nun. Yubna wa tubna. Tubna. Nah. Tubnal madrasatu. Tubnal madrasatu. Yakfi, Ustaz. Yakfi, Masya Allah. Tapi kenapa pakai ta ni? Sebentar. Li'annahu naibul fa'il. Enggak, jangan pakai li'annahu. Li'anna naibul fa'il. Li'anna naibul fa'il mu'annas. Nah, karena itu naibah itu isim anna kan? Li'anna naibul fa'ili mu'annasun. Mu'annasun khabarnya, marfu. Jadi barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Di enggak ada diselingin untuk menghafal tasrif, Ustaz, ya di sini. Oh, senang apa tasrif ya? Iya, Ustaz. Insyaallah. Memang, paham, Ustaz? Baik, memang menghafal tasrif itu memang enak, apalagi disenandungkan. Iya. Baik. Untuk lebih banyak mengingat wazan-wazan dan juga wazan-wazan memberatnya. Iya, ya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ummu Fatimah, yang sudah bergabung bersama kami dalam membuat ataupun berlatih membuat fi'il majhul dari fi'il mudhari ini. Ya, silakan di belakang Ummu Fatimah yang lainnya, 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini, di mana? Dari Ilham Palembang, Pak. Ya, Bapak Ilham. Ahlan wasalan. Ya, ini saya itu ahlan bika ya, Ustaz. Ahlan bik. Kaifa halukum? Alhamdulillah illi bi khair. Naam, tafaddal ya. Tafaddal. Ini, Ustaz, saya ini kepengen minta nomor Ustaz Mahfud. Oh, gitu. Bapak Ilham mau berlatih membuat ilmu dari majhul ini? Oh, belum berlatih. Oh, iya. Baik. Ya, itu aja kerja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ilham, saya arahkan untuk menelpon ke kontak off-air kami ya. Bisa dicatat nomornya 0218233661. Silakan dihubungi nomor tersebut, nanti dapat ditanyakan pada layanan off-air kami. Baik, untuk yang lainnya silakan 0218236543 untuk berlatih di kesempatan malam hari ini dalam bahasa Arab ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung? Ya, halo. Bapak dengan siapa, di mana ini? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Ganjur. Ganjur. Di Ganjur. Ganjur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa al-usra? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, تفضل يا عبد الواحد. Yakwi, kawa yakwi. Naam, kawa yakwi. Fahimta mana kawa? Apa Ustaz? Fahimta mana kawa? Kawa menyetrika. Menyetrika. Naam. Baik. Yakwi. Halo. Halo. Naam, تفضل. Yakwi Muhammadun al-Qamisa. Yakwi Muhammadun al-Qamisa. Ahsan, terjem. Muhammad menyetrika komis atau baju. Baju ya, jahit. Majhulnya. Nah, majhulnya. Yakwi. Yukwa sebenarnya. Yukwa. Yukwa. Nah. Apa kaidahnya? Kaidahnya yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Ma qabla akhir, ahsan. Jadi yukwa. Yukwa. Naam. Yukwa. Yukwa. Yukwal qamisa. Yukwal qamisa. Betul itu, sudah pas itu? Coba pikir-pikir. Masyaallah. Baik. Iya. Terputus ini. Iya. Bapak mungkin dapat menghubungi kembali ya di kesempatan yang lainnya ataupun setelah ini. Mungkin untuk penelpon yang lainnya, silakan kami berikan kesempatan 0218236543. Masih ada beberapa fiil di sini. Silakan. Halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Tafadhal. Ya Ummi Abdurrahman, ana as'al al-jumlah allati dhakaraha Abdul Wahid. Hal jumlah sahih am la ini? Faqal yuqwal qamisa. Benar enggak kalimat yang diungkapkan saudara kita itu Abdul Wahid? Oh, dia mengatakan yakwi Muhammadul al-qamisa, majhulnya dia katakan yuqwal qamisa. Kayaknya iya. Sahih am khata? Sahih. Kena tadi terputus, ha? Sahih, Ustaz. Sahih, coba renungkan dulu. Yuqwal qamisa, betul? Iya, Ustaz, soalnya tadi kalimat maklumnya yakwi Muhammadun al-qamisa, dibuang fa'il menjadi yukwa, dhamma yudhamu awalu wa yuftah qabla akhir, ma qabla akhir, jadi yukwa, yukwa al-qamisa, betul? Al-qamisa itu maksudnya harusnya apa? Al-qamis harusnya dirofa. Kalau itu apa? Berarti salah kan? Bukan benar ya? Mas sahih kalau itu sebenarnya apa? Al-qamisu. Hadha huwa sahih. Yukwal qamisu. Jadi bukan qamisa. Jadi qamisu. Marfu dengan dham. Harakat dham. Dhamma. Dhamma. Nah, betul. Taib? Dilanjut. Coba ya dong. Ya doun nabiul Quraisy. Gimana Ustaz? Apa? Kalimatnya ulang kembali. Ya doun nabiul Quraisy. Quraisy, taib. Ya doun nabiul Quraisy. Terjemahnya? Nabi sedang menyeru orang-orang Quraisy. Naam, baik. Nabi menyeru orang Quraisy. Baik, yad'un nabiyul Quraisya. Baik, majhulnya? Yud'al Quraisyu. Yud'al Quraisyu, ahsan. Yud'al, tapi setelah ain bagaimana harakatnya? Hurufnya. Ya. Ini yad'u bil waw. Kalau yud'a setelah ain hurufnya apa? Alif maksura. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa dia berubah menjadi alif? Lianna qablaha fatha. Karena sebelumnya baris fatha. Nah, ini yad'u. Kalau majhulnya bagaimana? Yud. Anti tu syahidin atifaz? Enggak, Ustaz, dengar. Yud'a, setelah ain itu alif maksura. Yad'u jadi yud'a. Yad'u menyeru, yud'a diseru. Yad'u berdoa juga bisa. Ya. Yeah. Yud'a didoakan. Baik. Misal akhir? Yafham. Yafham. Naam, yafhamu. Yafhamu talibu darsa. Coba kasih contoh lain selain darsa. Apa ya? Yafhamu talibul as'ilah. yafhamu talibu al-as'ilata. Jayid, masya Allah. Apa artinya? Murid itu memahami soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik. Kemudian jadikan majhul. Majhul. Tufhamul tufhamul as'ilatu. Masya Allah, mumtaz. Tufhamul as'ilatu. Betul. Jadi ya berubah menjadi ta. Limadha? Kenapa? As'ilah itu. Nah, as'ilah itu naibul fa'ilnya mu'annas. Jayid. Jadi tufhamul as'ilatu. Masya Allah, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih Umu Abdurrahman. Nah. Masih ada kesempatan, silakan bagi Anda untuk sisa fiil-fiil yang ada di buku ini atau di latihan kelima ini. Silakan 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa, di mana? Umu Ubaidillah di Bekasi. Nah. Baik, Umu Ubaidillah. Baik, tafadhali ya Umu Ubaidillah. Fiilnya mudhari atau madi ya Ustaz? Sesuai dengan ada di kitab, hal ma'akhir kitab amla? Latihan berapa tadi ya Ustaz? Safha thalisa wa thalathin. Thalisa wa thalathin. Halaman 33. Oh, iya, iya. Al-an yakhluku. Yakhluku. Yakhluku. Latihan ke? Lima. Al-khamis, kelima. Oh, khamis. Nah, iya. Yang di tengah-tengah? Oh, iya, iya. Yakhluku. Yakhluku. Menciptakan. Menciptakan, betul. Yakhluqullahu nasa. Jayid, yakhluqullahu nasa. Naam. Yakhluqullahu nasa. Baik. Iya, naam. Majhulnya? Majhulnya? Yuhlaku an-nasu. Jayid, yukhlaqun nasu. Ahsan. Jadi dhamma awaluh, jadi yukhlaqun nasu. Apa artinya? Manusia diciptakan. Manusia diciptakan. Jayid. Nah. Al-an yashrah. Yashrah. Yashrahul mudarisu ad-darsa. Terjemahkan? Terjemiha? Guru menjelaskan pelajaran. Pelajaran. Coba saya tambah lagi. Iya. Yashrahul mudarrisu darsan nahwi. Iya. Ya, dalam bentuk idhafah nih. Sebentar, lahzalah. Hal anti tushahidin tilfaz am la? La. La. Tayib, isbiri kalilan ha? Naam. Li yushahid al musyarikun. Tayib, yashrah. يشرح المدرس درس النحو. نعم. درس النحو. طيب مجهولنا؟ يشرح. يشرح. درس النحو. ضم يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يشرح. Yusra'u eh? Darsu nahwi. Darsun nahwi. Nahwinya enggak berubah? La Ustaz. La, limada? Mudafun ilai. Ahsan, mudaf ilai. Yang menjadi naif fa'ilnya adalah kata awal, juz awal. Darsu, bagi pertama. Nahwinya adalah sebagai mudaf ilai. Ahsan, yusra'u darsun nahwi. Nah. Baik, masya Allah. Barakallah fiqh. Wafiq barakallah. Syukran jazakallah khair. Waiyakum. Baik, Umu Ubaidillah. Ya, terima kasih setelah bergabung. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih kami berikan kesempatan yang lainnya. 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu Abdillah. Umu Abdillah. Solo. Nah. Baik. Nam tafaddali ya Umu Abdillah. Ya, barakallahu fiik. Wa iyyak. Ya khudu talibu al kitaba tahta maktabi. Masya Allah. Ya khudu talibul kitaba tahta al maktabi. Coba terjemihah. Sesra itu telah mengambil kitab. Sedang ya. Telah meja, sedang mengambil kitab di bawah meja. Ahsan, masya Allah. Jayid, naam. Al-an, majhul. Yukhudul kitabu tahtas maktabi. Masya Allah. Yukhudul kitabu tahtal maktabi. Sahih? Mumtaz, naam. Apa artinya? Kitab itu telah diambil. Sedang diambil kitab itu. Kitab yang di bawah meja itu sedang diambil. Naam. Baik. Thumma yalidu. Yalidu Fatimatu Ibnan. Yalidu Fatimah Ibnan. Coba perhatikan baik. Yalidu. Talidu. Talidu. Nah, talidu kena Fatimah. Karena mu anak. Naam. Talidu Fatimatu. Fatimatu Ibnan. Iya. Majhulnya? Yulatu Nun. Terjemahkan? Terjemihnya? Fatimah sedang melahirkan anak laki-laki. Naam, baik. Majhulnya? Yulatu Ibnun. Yuladu Ibn, masya Allah, sahih. Jadi di situ ada sudah ada tersulit itu walad yalidu yuladu Ibnun. Yuladu Ibnun. Di situ perhatikan ada keterangan di bawah ini sangat penting untuk diperhatikan. Baik, barakallahu fik ya. Naam. Umma Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para ummahat ini luar biasa ini mereka menguasai. Ya. Naam. Baik, sebentar situ ada. Tolong diperhatikan baik pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja. Masih halaman 33, di situ ada footnote nomor 1. Lahidh. Nah, lahidh, perhatikan dengan baik. Anna wawal misali. Wawal misali. Ma man hadha wawal misali akh? Wawal misali. Ya. Maksudnya apa? Fi'il misal. Maksud fi'il misal apa itu? Fi'il misal. Kan fi'il mu'tal terbagi kepada pada empat bagian kan? Secara global dan secara rinci lima. Ada yang namanya fi'il misal. Ada yang namanya fi'il ajwaf. Ada yang namanya fi'il naqis. Yang keempat fi'il lafif. Fi'il lafif terbagi dua, lafif makrun, kemudian lafif mafruq. Nah, yaitu apa? Kalau fi'il huruf illatnya, huruf illat adalah alif, waw dan ya, terdapat di awal atau fa fi'il disebut fi'il misal. Contohnya wa'ada. Di sini walada. Nah, wa'ada, walada. Atau yang ya, ya'isa. Ya Isa, ini fi'il misal. Kalau di fi'il ajwaf, huruf illatnya pada ain fi'il. Yaitu apa? Qama, qala, soma, ba'a, yaqulu. Kalau mudhari, yaqulu, yabi'u, yakhafu. Itu di ain fi'il, di ain fi'il atau dekat, di tengah. Kalau huruf illatnya di akhir, lam fi'il, fi'il naqis. Apa contohnya? Roma. Nah, Roma Ahsan, Jara, Masya, dan sebagainya. Iya. Kalau dia huruf illatnya ada dua, maka dikatakan lafif. Di kalimat laffa, laffa di antara mana laffa adalah dhamma wa jama'ah. Maka dikatakan lafif. Kenapa? Karena menggabungkan dua huruf illat dalam satu fi'il. Dua huruf illat. Apakah di ain fi'il dan lam fi'il Contoh rawa, nawa, berarti huruf ilatnya waw dan alif di ain fi'il dan lam fi'il, namanya lafif makrun. Lafif makrun menggabungkan dua yang huruf ilat yang berangkai, ya, yang berdempetan bersama, yang berdempetan makrun. Kalau dia terpisah oleh huruf sahih di tengah-tengah, namanya lafif mafruq, faraqa, mafruq terpisah. Contohnya apa? Waqa. Waqa, waw, di tengahnya qaf, huruf sahih, kemudian akhirnya alif, maksura, waqa, wafa. Nah, ini lafif mafruq. Baik, di sini, kalau maka jadi katanya, lahidh anna wawal misali, maksud apa? Bahwa waw pada fi'il misal, itu maksudnya. Waw wawal misal itu waw fi'il misal, yang huruf ilatnya di fa'fi'il, la tuhdhafu. Apa artinya? Tidak di, la tuhdhafu, tidak dihafus, tidak dibuang. Fil mudari'il mabni lil majhul, pada fi'il mudari' mabni lil majhul tidak dibuang. Kalau dia maklum dibuang. Walada yalidu, melahirkan. Kalau dilahirkan wawnya kembali, enggak dibuang. Yuladu, bukan yuladu, yuladu. Nah, wa'ada, mana wa'ada? Menjanjikan. Dijanjikan yu'adu. Nah, yu'adu. Nah, itu yang dimaksud bahwa huruf waw pada fi'il misal ketika mabni lil majhul pada fi'il mudhari'nya tidak dibuang. Kalau dia fi'il ma'lumnya, dia dibuang. Iya. Jadi yalidu, yuladu. Baik, fadhal ya. Baik. Masih tersisa dua kata atau fi'il mudhari' di kesempatan ataupun di latihan ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di belakang Ummu Abdillah Solo tadi. Ya, halo. Kita berikan kesempatan kembali. 0218236543. Ya, halo. Silakan. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa dapat pula bertanya melalui pesan singkat seputar pelajaran bahasa Arab melalui nomor 0813177765. Ada yang sudah menunggu? Iya, silakan. Halo. Silakan. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa dapat berlatih bersama kami melalui line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Baik. Iya, iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak siapa, di mana? Ini Nizar di Riau. Bapak Nizar. Naam. Iya. Ini berlatih, Bapak, ya? Iya. Ahlan wasalan ya. Ah, Nizar. Alhamdulillah. Naam. Baik, ma'at al-kitab? Ma'alain di kitab. Wa tushahri tilfaz? Naam. Baik, wa mungkin tanzur, tashuf, tanzur ma fi tilfaz, fi syasha. Naam. Naam. Baik, ikhra. Ya, yang mana lagi? Ba'da yalid, setelah yalid. Yalidu, yuladu. Yalid. Naam. Tahta, di bawahnya. Yajidu. Ya? Oh, yajidu. Ya. Yajidu. Baik, mana yajidu? Yajidu mendapati. Mendapati. Baik. Bisa bikin kalimat dulu nanti baru banjuhulnya? Kalimat maklum dulu. Yajidu. Saya. Saya begini saja. Ya. Ya, umpamanya anak itu mendapati uang atau mendapatkan uang. Anak itu mendapatkan uang. Kaifa naqul ya akh? Nah, ahsan. Yajidul waladu an-nuquda. Yajidul waladu an-nuquda. Nah. Baik, thumma. Nah, ij'al majhul. Bil waw? Naam. Itulah tadi apa? Bil waw. Asalnya wa wajada. Berarti fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il misal wajada, huruf waw di awal. Jadi yu jadu. An annuku annukudu. Hal hadha sahih? 100%. Unzur jayidan. Hadha an-nukud hadha mu'annas jama' min naqdun. An-naqd nukud. Naam. Fulus jama' min filsun. Filsun jama' fulus. Hadha muradif sinonimnya nukud. Hadha ahsan. Idzan tujadu an-nuquda. Tujadul fulusu. Tujadu an-nuqudu, bukan nuquda tapi nuqudu. Limadha naibul fa'il marfu. Naam, tujadu an-nuqudu. Ahsan. Naam. Baik. Tapi baki wahid, ha? Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan ini. Kami masih memberikan kesempatan 0218236543. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa, di mana? Umu Wafa. Oh, Umu Wafa. Suara mungkin bisa agak dibesarkan, Umu? Iya, Afan. Ya, lagi besar. Hah? Lagi besar. Batya wahid ada, fil akhir. Di akhir. Yazinu. Yajidu. Yazinu, al-akhir, fi'il akhir. Yajidu yajidu tulabu mati jahal ikhtibari. Ah, dia bikin yajidu, tak labas. Naam. A'idi mara saniya. Yajidu yajidu tulabu mati jahal ikhtibari. Naam. Yajidu tulabu mati jahal ikhtibari. Ahsan. Baik, majhulnya? Tu jadu natijatul ikhtibari. Sahih. Kau pakai tujad, pakai ta, kenapa naibul fa'ilnya mu'annas. Natijatul ikhtibari, sahih. Tapi fil akhir, yazinu? Yazinu Muhammadun bismahu. Jahit. Apa artinya? Muhammad menimbang badannya. Nah, Muhammad sedang menimbang badannya. Jadi, tapi yazinu Muhammadun jismahu. Jismahu. Naam, jismahu. Jismahu. Baik, atau badanahu sama. Berarti yuzanu jismuhu. Ahsan, yuzanu jismuhu. Ahsan, Masya Allah. Naam, misal akhar. Misalan, pedagang itu sedang menimbang ikan. Ikan, pedagang itu ya. Pedagang itu sedang menimbang ikan. Sedang menimbang ikan. Apa pedagang? Yazinu menimbang. Pedagang? Pedagang tajir ya. At-tajir atau al-ba'i', penjual, boleh. Yazinu al-ba'i'u. Yazinu al-ba'i'u ya. Iya. As-samaka. Jaid. Yazinul ba'i'u as-samaka. Kemudian ikan sedang ditimbang. Timbang berarti yuzanu samaku. Ahsan. Yuzanu samaku. Berarti pakai waw ya. Yuzanu. Kerana dia fi'il misal wawi. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama butuh latihan, sering-sering latihan. Iya. Kenapa? Karena ketika bikin kalimat, ya, yang harus dipikirkan bukan hanya fi'il, ada rentetan-rentetan selanjutnya. Kalau dia fi'il maklum, bukan hanya fi'ilnya, tapi fa'ilnya, mungkin ada objeknya, maf'ulnya, kan gitu. Kalau dia majhul, tentang apa? Naibul fa'ilnya, bagaimana naib fa'ilnya, bagaimana fi'ilnya, bukan hanya fi'il aja terfokus. Iya, juga dilihat naibul fa'ilnya. Bukan hanya fokus pada marfu, enggak. Harus lihat bentuknya, mudzakkar atau muannas. Nah ini, tapi kalau sudah sering-sering apa membuat kalimat, insyaAllah itu langsung terbayang dia bagaimana kalimat yang sempurna dan benar as-sahya. Nah barangkali ini kajian kita malam ini ya. Nah, ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Iya, nah, tafadhol. Baik, beberapa pertanyaan masuk melalui pesan singkat. Mungkin dua atau tiga pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Umar Kumbi dari Bima. Apa fungsi dihilangkan fa'il pada naibul fa'il ini, Ustaz? Ya namanya majhul. Ya, majhul apa arti majhul? Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Ya, makanya dikatakan majhul. Ya, dalam kaidah Arab memang apa? Memang demikian. Jadi ketika membuat kalimat majhul itu fa'ilnya tidak dinampakkan. Kalau dinampakkan malah salah jadinya. Nampakkan apa? Malah salah. Iya. Jadi kaidahnya memang Iya, memang demikian. Kaidah memang berbeda dengan bahasa kita, kan gitu. Bahasa kita terkadang apa? Fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, kenapa enggak disebutkan? Mungkin pelakunya apa? Enggak diketahui. Satu. Atau tidak mau disebutkan pelakunya. Dirahasiakan. Bisa jadi kan? Saya dipukul. Seorang anak datang kepada ayah, saya dipukul ya. Tanya, siapa yang mukul? Enggak mau dijawab. Ya. Siapa yang mukul? Ya. Lalu apa? Saya dipukul oleh si fulan. Dipukul juga kan? Baru disebutkan pulang. Ya, tapi bahasa Arab tidak demikian. Iya. Tidak demikian. Terlepas tidak disebutkan apa faktor dan sebagainya, seperti bahasa kita mungkin kena enggak diketahui atau kena memang apa? Tidak pantas untuk dinampakkan. Terlepas itu memang kaidahnya demikian, tidak disebutkan dalam kalimat. Iya. Baiklah. Iya. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Untuk pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz, kenapa pada kalimat yang tadi disebutkan yashrahul mudarrisu darsa nahwi, kenapa bukan ad-darsa an-nahwi? Iya, ini sudah kita pelajari apa? Kaidah apa? Idhafah. Idhafati idhafah ya akhwa. Apa idhafah? Penggabungan kata. Mungkin dalam bahasa kita agak mirip dengan apa? Kalimat majmu' ya. Kata majmu' ya. Iya. Rumah makan, kamar tidur, rumah sakit. Iya. Jadi ada dua kata digabungkan menjadi satu pengertian. Iya. Jadi ghurfatun naumi. Kalau rumah sakit itu ada istilah khusus hanya bentuk satu kata. Al-mustashfa. Kan gitu kan? Iya. Al-mustashfa. Itu terjemah bahasa kita adalah rumah sakit. Nah, jadi dua kata, jadi ghurfatun naum, kamar tidur. Apalagi buku siswa, kitabut tilmid, buku guru, kitabul mudarris. Demikian apa? Kitab fikih, kitabul fiqhi. Kitab nahwu, kitabun nahwi. Pelajaran tafsir, darsut tafsiri. Nah, itu yang dikatakan idhafah. Nah, syarat idhafah apa? Kata pertama tidak boleh memakai alif lam. Makanya enggak bisa apa? Ad-darsu an-nahwi. Enggak bisa ad-darsu an-nahwi. Nah. Jadi ada dua kata digabung, dars, ada an-nahw, darsun, nahwu. Iya. Nah, huruf as kata asal hukumnya marfu. Kalau dia pakai alif lam enggak boleh bertanwin. Kan gitu. Nah, kalau digabung bagaimana hasilnya? Kaidahnya tidak boleh bertanwin. Kata pertama ini. Jadi apa? Adar su. Enggak boleh bertanwin. Apakah dhammah atau fathah atau kasrah itu nanti bicara kalau sudah masuk dalam kalimat kedudukannya. Yang jelas tidak bertanwin kata pertama darsu. Ini ingin kita gabungkan. Kemudian tidak boleh pakai alif lam. Ada alif lam, alif lamnya dibuang. Di sini enggak ada alif lam lagi, sudah dibuang. Darsu dan tidak bertanwin. Kemudian ini kata pertama. Kata kedua bagaimana? Majrur. Tanda jar asli adalah kasrah. Bahasa sederhananya untuk pemula, kata kedua harus kasrah, kan gitu. Nah, karena itu tanda asli. Jadi darsun nahwi, enggak bisa ad-darsun nahwi, ad-darsun nahwi, an-nahwu atau an-nahwi juga enggak boleh. Ad-darsun nahwi, darsun an-nahwi juga enggak boleh. Enggak bisa. Khata. Hadza huwa sahih. Darsun nahwi, karena ini kata gabung. Nah. Fadal. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dan sekaligus penutup dari perjumpaan kita, sebuah nasihat yang diminta untuk disampaikan dari seorang pendengar Abdurrahman Pondok Kapisat. Assalamualaikum yang terhormat Ustaz, semoga Allah merahmati Anda. Bisa atau tidak belajar bahasa Arab tanpa menghafal? Kalau soal kaidah-kaidah ana faham, sebab ana tidak menghafal. Jika menghafal, sebab saya tidak suka. Tapi soal memahami satu kaidah, alhamdulillah ana cepat memahami. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Bahasa itu adalah alistima. Ini dia ingin untuk belajar bahasa Arab ya. Iya. Bahasa itu adalah alistima. Mendengar. Kalau Anda tidak suka menghafal, sering-sering mendengarlah. Otomatis akan hafal. Ibaratkan Anda mau pergi ke satu tempat, mungkin Anda tidak mau mengingat-ingat tempat itu, susah untuk diingat. Tapi kalau Anda sering ke tempat itu, Anda akan otomatis akan ingat. Tanpa Anda melihat jalan, akan Anda terbawa ke jalan itu. Cobalah, alhamdulillah saya ini dari sini ke tempat saya lebih kurang 45 menit naik motor. Tanpa saya lihat jalan kiri kanan itu, apa, motor itu sudah menuju ke sini. Sudah terbiasa kan? Sudah terbiasa. Iya, kenapa? Kena sering-sering. Iya, bukan hanya sekali dua kali kan, apalagi puluhan kali, apalagi ratusan kali. Jadi kalau ada orang yang tidak suka menghafal, mungkin merasa jenuh atau berat, saya katakan sering-sering istima dan sering-sering membaca. Jadi lughah itu ada alistima, mendengar. Coba bayi, termasuk bayi anak Arab, ketika lahir ibunya orang Arab asli, orang Arab asli, Saudi, Quraisy, bapaknya juga Saudi, Quraisy, ayahnya bahasa Fusha, ibunya bahasa Fasih, anak itu lahir bisa ngomong bahasa Arab? Hah? Nggak bisa ngomong kan? Sama dengan anak orang kita kan? Bisa ketika lahir, apa yang diucap oleh sang anak, sang bayi ini, hanya bisa nangis kan? Kuak, kuak, kuak. Sahih? Iya. Gak bisa-bisa bicara. Nah, terus kalau anak ini beberapa selanjutnya perkembangan setahun, kok bisa dia berbicara? Dari mana dia tahu bahasa itu? Min aina yaktasib hadhihi al-lughah? Hah? هل هذا الولد هذا يمسك الكتاب ويمسك القلم؟ Apakah anak ini megang pena, pegang buku, dia baca? Enggak. Ma yastati an yaqra, dia enggak bisa baca itu. Idzan min aina hadhihi al-lughah? Sehingga anak itu bisa berbicara. Umur anak 1 tahun dia bisa bicara akan lancar. Min aina? Hal huwa yadrus fil madrasah? La. Min aina yaktasib? Min ummih wa min abih wa min jaddih wa min akhih. Sa'am la? Hakadha. Dari ayahnya, dari ibunya. Dia hanya awalnya melihat. Yanzur. Ini panca indera. Nikmatun kabira. Dia hanya melihat. Ketika ibunya berbicara. Wa yanzur. Melihat ketika ayahnya berbicara. Dan itu dia melihat dan mendengar sehari dua hari enggak? Kan enggak kan? Berbulan-bulan, sah? Nah, berbulan. Nanti baru dia berbicara sesuai dengan perkembangan apa? Anggota tubuhnya, panca indranya. Nah, demikian juga kita kalau kita ingin mau belajar bahasa, harus belajar seperti anak bayi. Seperti anak bayi. Nah, mendengar dulu, kemudian baru diucapkan. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi yang kurang senang menghafal, Anda tak perlu menghafal. Kalau merasa berat, supaya Anda bisa hafal surat apa? Surat-surat Juz Amma, bacalah Amita Salah itu seribu dan mungkin ribuan kali, insya Allah akan hafal. Hah? Akan hafal. Ada yang susah menghafal kan itu kan? Sering baca tuh surah An-Naba itu, diulang-ulang. Nah, kalau perlu sekali duduk itu diulang-ulang, mungkin dalam mungkin satu surah itu mungkin bisa diulang 20 kali. Ulanglah setiap hari. Insya Allah akan hafal. Nah. Baik. Baik. Nah, mungkin pertemuan ini ya. No. Kali ini mungkin kita cukupkan. Wa jazakumullahu khairan jaza ala husni ishtirakikum wa istima'ikum. Wa kita tutup doa kafar majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.